صلاة الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muqallibil qulub. Mughayyiril ahwal wadh-dhuruf. Satirul uyub. مفرج الكروب غافر الذنوب قابل التوب وهو العلام الغيوب وصلاة الله وسلام على الحبيب المحبوب حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد يا ربنا حبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة أحبائك وصلحائك وعلمائك وأوليائك مع إمام هم حبيبنا شفينا مولانا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين حاضرات وبالخصوص مع عالم علماء مع أساتذة yang kami cintai, yang kami hormati, alhamdulillah. Dan juga para hadirin hadirat, adik-adik semuanya, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga ini tanda bahwa kita ini orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mic satu lagi, Ustaz. Kelihatannya ekonya terlalu besar. Bisa dikecilkan ekonya? Mohon maaf. Alhamdulillah. Kita sudah banyak pertemuan kita lewati. Sebelum kita lanjutkan, bulan yang lalu kita berbicara tentang tahun baru Hijriah. Sudahkah ada perubahan pada kita di tahun baru ini? Apa yang kita dapat, sudahkah kita amalkan? Jangan sampai kita seperti khimar. Khimar yang digambarkan di dalam Al-Quran itu memanggul kitab, tapi dia sendiri tidak bisa mengambil faedah. Kita ingin bahwa ilmu yang kita dapat itu kita amalkan, dan tanda ilmu yang manfaat itu kita amalkan, kita terapkan kepada diri kita sendiri. Jadi orang alim itu bukan orang yang pandai menghafal, tapi orang alim itu adalah orang yang banyak mengamal. Sama orang kaya itu bukan orang yang banyak mengumpulkan duit, tapi orang kaya itu orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain dengan uangnya, itu baru kaya. Nah, kalau kumpulin duit untuk dirinya sendiri, apa artinya? Enggak ada yang mengambil manfaat. Manfaat. Sama orang punya ilmu, bukan ilmu yang banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang kita amalkan. Itu baru ilmu. Nah, kita sudah banyak, mulai dari kita bicara tentang berbakti ke orang tua. Sudahkah berubah kita dengan orang tua kita? Persaudaraan, anak, pembantu, kemudian suami istri. Dan pada malam hari ini kita akan sedikit, tidak banyak-banyak, sebab kalau kita belajar akidah itu banyak-banyak kadang-kadang mudah jenuh. Sedikit menyinggung tentang akidah. Padahal yang paling penting, cuman karena paling penting dan orang itu tidak bakal suka kalau diberi begitu saja, maka kita harus memasukkan secara halus sehingga orang itu bisa nerima akidah itu dengan lega, dengan hati yang nyaman. Sebab kalau belajar akidah itu berat, berpikir, meres otak. Kadang-kadang jenuh, pusing saya. Sehingga para kekasih-kekasih Allah memasukkan akidah yang paling penting itu tidak sadar. Tiba-tiba mereka sudah masuk dalam wilayah ahli iman. Wilayah keimanan yang sesungguhnya, mulai dari mengislamkan budaya, mulai dari membiasakan sesuatu yang baik tanpa disadari, ternyata itu semua adalah ada ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran akidah kita pada malam hari ini adalah menjaga iman kita. Jangan sampai kita ini, kita menjaga iman kita. Jangan sampai iman kita ini rusak gara-gara ketidakmengertian kita. Kita saat ini dihadapkan kepada satu hari yang sangat dimuliakan oleh orang-orang di luar Islam, yaitu Natalan. Setelah itu disusul Tahun Baru Masehi, yang budaya orang di luar Islam sangat marak pada malam hari itu. Tidak lama kemudian disusul dengan Valentine Day. Ini adalah rentetan akidah sebetulnya kalau orang paham. Dan jangan dianggap sepele, sebab pergeseran nilai itu halus. Orang iman itu goyang, iman itu ganti, iman keimanan itu berubah, itu halus. Tidak spontan. Digambarkan oleh Rasulullah dalam satu hadis sahih, latattabi'anna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin ladakhaltumuh. Nabi Muhammad memberikan kabar bahwa nanti itu ada di antara kalian, yakni di antara umat Nabi Muhammad itu, ada yang mengikuti cara hidupnya orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, atau satu dirak demi satu dirak. Maksudnya sedikit demi sedikit kita mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Hatta lau dakhalu fi hujri dhabbin ladakhaltumuhu. Kalau bahkan kalau sudah mereka itu masuk lubang biawak, kita akan ngikut ke dalamnya. Ini sudah benar-benar menguasai kita. Bukan saja latattabi'anna sanan ladina minkum, bukan syibran bi syibrin, kita sudah total banyak ngikuti. Cara berbakannya anak Pak Haji dan anaknya Pak Ustaz sudah berubah dengan Pak Haji dan Pak Ustaz zaman dulu. Allah. Anak-anak putri kita dandannya kayak apa? Cara berbakannya seperti apa? Tontonan apa? Gaya hidup bagaimana? Kalau pertemuan yang lalu kita berbicara tentang Tahun Baru Hijriah, alangkah pentingnya kita memperkenalkan umat ini kepada Tahun Baru Hijriah, sebab banyak kita tidak tahu tentang Tahun Baru Hijriah. Bahkan kemarin kita sebutkan kalau ditanya yang hadir, ingat? Kira-kira kalau ditanya kelahir tahun berapa? Menjawabnya kira-kira tahun Masehi atau tahun Hijriah. Masehi ini kekalahan kita, padahal yang wajib dicatat bagi kita adalah tahun Hijriah, karena ada sangkut pautnya dengan hukum Islam, hukum haid, hukum tamyiz, masalah perceraian, semuanya adalah dengan Hijriah. Tidak ada perlunya, tidak ada sangkut pautnya hukum itu dengan tahun Masehi, sama sekali tidak ada. Semuanya adalah tahun Hijriah, tapi banyak lupa. Dan kita sudah benar-benar kalah. Kita lebih mengutamakan tahun Masehi daripada Hijriah. Bahkan penanggalan yang kita cetak pun lebih gede Masehinya daripada Hijriahnya. Allah. Bahkan penyiar radio Islami pun kadang lupa mendahulukan Masehinya daripada Hijriah. Ini radioku kita tegur keras ini. Kalau sampai menyiarkan jadi penyiar radio Islami, ternyata yang didahulukan adalah Masehinya. Ada tanggalnya? Enggak ada tanggalnya. Selamat nih. Biasanya kemarin majelis kita ngomong begitu tanggalnya Masehi lah, ini salah dulu. Masehi Arab dulu dong, tang Hijriah dulu. Kita utamakan bulan-bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya iman karena makna sambung kepada Rasulullah. Jangan dianggap sepele hal yang demikian. Maka akibat daripada kita sudah tidak pernah mengagungkan yang diagungkan Allah, syiar. Syiarnya Nabi Muhammad seperti tahun baru Hijriah, gara-gara kita sudah tidak meramaikan tahun baru Hijriah, tidak berbangga dengan tahun baru Hijriah, tidak merayakan tahun baru Hijriah, tidak mempopulerkan tahun baru Hijriah, akhirnya anak-anak kita ribut mempersiapkan tahun baru Masehi. Sengsara itu orang. Ini akibat. Bukan serta-merta anak-anak kita merayakan tahun baru Masehi, enggak. Tahun baru Masehi 20 tahun yang lalu sepi itu di alun-alun kota Blitar waktu itu. Di Cirebon pun kurang lebih sepi 20 tahun yang lalu. Enggak seramai saat ini, semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin ramai. Bahkan zaman Mbah. Kita masih ingat catatan di balik pintu. Biasanya kalau orang dulu itu kalau nyatet kelahiran itu adalah di balik lemari. Di balik ini. Kita lihat penanggalan, enggak ada bulan Masehinya. Ini si anu fulan lahir tanggal ini, anak yakini lahir ini, semuanya adalah ruwah tanggal piro berapa gitu ya, Recep tanggal berapa gitu, enggak ada Januari tanggal 10, enggak ada itu semuanya. Jadi dulu itu orang lebih kenal dengan Hijriah. Pergeseran nilai sampai hari ini kalah benar, sehingga yang namanya tahun baru Hijriah tidak diramaikan, Masehi dihebohkan. Sehingga hari ini harus dijelaskan, ikut-ikut merayakan tahun baru Masehi hukumnya adalah haram. Dari mana haram ini ditinjau? Karena kita ikut membesarkan syiarnya orang fasik. Syiarnya orang yang tidak sujud kepada Allah. Syiarnya orang yang tidak patuh dengan Nabi Muhammad. Ini hakok haram hukumnya. Bahkan Imam Ghazali dalam Ihya'nya, di dalam kitab dalam bab Adabus Sama, beliau menjelaskan kalau ada satu sunnah Nabi yang sudah menjadi budayanya orang fasik, maka sunnah itu ditinggal dulu. Sebab kalau kita pakai sunnah itu langsung dibilang sama dengan dia. Rambut panjang, Nabi Muhammad rambutnya panjang. Contoh ini, sunnah Nabi yang sudah menjadi tradisi orang fasik. Rambut panjang, mohon maaf yang rambutnya panjang, tidak masa kita tidak mencaci orang rambut panjang di sini. Kalau saya lihat ada rambutnya panjang, kita tidak ngolok rambut panjang, tidak ada ngolok orang, ini hanya contoh. Rambut panjang, Rasulullah rambutnya panjang. Kemudian Rasulullah melarang orang menyemir rambut dengan semir hitam, bolehnya adalah merah atau kuning, pokoknya selain pada hitam. Coba kalau tiba-tiba Buya Yahya rambutnya gondrong merah lagi, ngoh, hah? Atau hijau, kayak siapa? Akhirnya kayak artis, kayak ini, kayak begitu. Nah, karena rambut merah itu sudah menjadi syiarnya penyanyi-penyanyi yang aneh, wah merah putih kuning hijau atau itu. Jadi itu biarpun itu mula-mula diperkenankan oleh Rasulullah, harus kita tinggalkan karena menjadi syiarnya orang fasik. Bahkan ini benar-benar kita cermati. Jangan dianggap remeh. Bunyai. Bunyai itu apa di sini tuh? Paham Bunyai ya? Istrinya Pak Yai. Bunyai itu istrinya Pak Yai. Bunyai itu maksudnya, maksudnya itu ya nyenengkan suami. Sehingga rambutnya di merah, putih, kuning, hijau. Akhirnya waktu di rumah kan rambut dibuka. Di rumahnya sendiri memang tidak ada masalah. Rupanya ada santri baru. Melihat bunyainya rambutnya merah putih kuning hijau, terkagum dia. Rupanya santri itu tidak kerasan, mondok cuma sebulan. Akhirnya keluar sampai di luar sana, yang diingat bukan sholatnya bunyai, tapi rambutnya. Ya, ternyata menjadi bunyai itu harus hati-hati. Contoh, jangan asal pakai merah putih kuning hijau. Rupanya santrinya putih kuning hijau, kenapa? Saya niru bunyai. Nah, jadi contoh benar, jadi bunyai ini berat. Jangan Pak Yainya tok yang baik, bunyainya seenaknya sendiri. Ini contoh, maksudnya apa? Ada satu sunnah Nabi, kalau memang sudah menjadi tradisinya orang fasik, tunda. Ambil sunnah yang lainnya, maksud banyak itu. Sebab kalau kita mengambil sunnah ini, nanti dibilang sama dengan mereka. Termasuk diantaranya adalah syiarnya orang fasik tidak boleh ikut-ikut. Hukumnya haram, yaitu merayakan tahun baru Masehi. Hukumnya adalah haram karena di situ bukan orang sujud dan berzikir, tapi orang mau meniup trompet, hura-hura, hanya menunggu jam 00:00. Ini musibah. Jangan sampai ada rela di antara kita anaknya lagi niup trompet dicabut nyawanya, mau apa? Ini jangan dianggap sepele. Makanya kita ingin membuat satu pergeseran. Insya Allah tahun ini tanggal 31 Desember itu, gak pakai Desember lagi, biar tahu bahasanya besoknya tahun baru Masehi, 6 Safar. Kalau 6 Safar orang kurang nyetan, 31 Desember karena besoknya tahun baru Masehi. Kita malam itu, kita tidak ngomong malam tahun baru Masehi. Di malam itu, akhir Desember, kita akan mengadakan acara zikir akbar di alun-alun kota Cirebon. Jadi yang niup trompet biar minggir nanti ke sana. Itu memang sudah kita rencanakan jauh-jauh. Insya Allah tahun ini kita membuatnya tidak di masjid. Sebab kita mengadakan di masjid At-Taqwa alun-alun Cirebon, tak taunya trompetnya lebih keras di alun-alunnya. Makanya insya Allah alun-alunnya kita pakai. Yang mau hadir, hadir. Bukan merayakan tahun baru Masehi loh ya. Tapi untuk zikir menggeser orang yang biasa mengadakan acara-acara yang semacam itu. Ini kita perlu. Jadi merayakan tahun baru Masehi hukumnya haram. Dan harus direncanakan mulai saat ini. Jadi insya Allah ibu membuat janji-janji kepada anaknya, nak. Nanti insya Allah hari Ahad, dua minggu lagi, nak. Ahad lagi, nak. Malam Ahad. Kita nyembelih ayam di rumah, nak. Kamu yang beli, nak. Anaknya beli ayam. Dia ingatnya tanggal malam Ahad. Janjian sama ibunya. Setelah dia hitung-hitung malam Ahad, malam tahun baru. Tapi kan sudah janji nyembelih ayam, bu, ya. Nggak jadi keluar. Nah, pandai-pandai lah ibu. Kalau larang, nak, kamu jangan merayakan, jangan ikut-ikut tahun baru Masehi. Berontak itu. Jadi kita harus pandai. Di malam itu kita buat acara. Yang islami, zikir di rumah, sholat di rumah, baca doa di rumah, agar anak-anak kita tidak ikut-ikutan. Bahkan ada yang tanya, kalau saya keluar ke alun-alun cuma lihat bagaimana? Yang bikin ramai itu yang lihat. Bahkan kalau kita perhatikan itu orang Nasrani dan Yahudi gak ada di alun-alun. Orang Yahudi Nasrani pada di gereja berdoa atau di mana. Itu kebanyakan adalah anak-anak kaum muslimin. Ini sudah pergeseran nilai. Kita mengagungkan bukan budaya kita. Maka hukumnya adalah haram. Ini harus hati-hati. Jangan dianggap sepele yang demikian ini. Kemudian yang kedua lebih haram lagi adalah Natalan. Selamat hari Natal. Mengucapkan selamat Natal ini adalah haram mutlak yang tidak bisa ditawar. Cuman kalau hukum itu disampaikan begini itu pahit. Wah, gitu aja kan. Kan kita hidup bertetangga kan harus baik dengan orang Nasrani. Islam itu memerintahkan baik dengan tetangga biarpun itu Nasrani. Tapi Natalan itu bukan, tidak ada urusannya dengan itu. Kadang orang ingin menyamakan. Berarti kalau kita baik dengan tetangga harus mengucapkan Natalan, enggak ada urusannya itu, enggak ada sambungnya. Di dalam Islam itu tidak ada istilah toleransi kalau orang sadar. Ingat, toleransi itu tidak ada. Yang ada di dalam Islam itu kewajiban. Toleransi itu rendah. Toleransi itu begini, ya sebetulnya Anda tidak boleh hidup di sini. Cuman karena satu hal jadi bolehlah. Ini kan ngejek ya. Ya sebetulnya Anda tidak boleh masuk. Misalnya ada suatu majelis. Itu sebenarnya enggak boleh masuk. Kenapa? Ente orang ya cuman enggak apa-apa lah masuk-masuk. Ini toleransi. Kan merendahkan. Orang Kristen sebetulnya kamu sih enggak boleh hidup di sini. Harus mati sana. Cuman karena satu hal jadi boleh. Ini kan toleransi, merendahkan. Tapi yang ada di dalam Islam kewajiban. Kalau kita punya tetangga Kristen, dia lapar kita wajib kasih makan. Wajib kasih makan bukan toleransi. Wajib kasih obat kalau dia sakit. Makanya istilah toleransi itu gak cocok buat Islam. Karena Islam itu menghargai atas perintah Rasulullah. Bukan hanya sekedar basa-basi sosial, hidup dalam masyarakat harus baik gini-gini. Enggak. Islam itu mewajibkan. Makanya kalau ada kewajiban, ada keharaman. Ada sebagian tokoh dari kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya gak apa-apa mengucapkan Natal. Saya bingung, faham atau tidak dia itu dengan fatwanya. Faham atau tidak dengan fatwanya. Bahkan ada mengatakan ini Buya itu di alun-alun kok ekstrim benar. Mengucapkan selamat Natal kok haram. Itu kalimat haram bukan dari lidah saya, ulama. Dari dulu tuh sudah ada yang memfatwakan kayak begini nih, mengikuti tradisi mereka, apalagi hari raya mereka hukumnya haram, itu sudah bukan fatwa terakhir, bukan fatwa akhir zaman, fatwa dari dulu. Tapi gitu kan repot banget mengucapkan selamat saja, kok tidak boleh. Ada yang memaksa begitu. Yang marah itu orang Islam, orang Kristen gak marah. Kita pernah terjadi obrolan dengan tokoh kan, kita pernah punya dialog, namanya dialog nasional. Itu ada orang Hindu, ada orang ini. Ceritanya aslinya dialog bukan kami yang adakan dialog. Cuman biasanya selalu diwakili oleh orang Islam yang selalu kalah. Selalu Islam itu jadi direndahkan. Akhirnya iya-iya toh, jilbab iya, direndahkan jilbab iya, direndahkan potong tangan iya. Ini ada liberal, orang-orang aneh. Akhirnya ada yang mengusulkan, ya masuk saja. Baik, kita masuk. Pas waktu itu 2 minggu atau 10 hari sebelum Natalan. Kita paham yang dibahas adalah nanti masalah kebersamaan Natalan. Wah, ini harus pakai pasang kuda-kuda nih, patok sini, patok sini. Akhirnya sebelum dimulai obrolan itu kan diliput nasional waktu itu. Kami langsung bertanya, saudara-saudara semuanya, sebelum acara dilanjutkan saya mau tanya, dalam irama kebersamaan, dan semuanya harus jujur, 3 bulan yang akan datang saya punya gawe besar. Saya punya acara besar di pesantren Al-Bahjah, yaitu acara perayaan Maulid Nabi, yang artinya mengagungkan Nabi Muhammad, seorang Nabi besar penutup akhir zaman, Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Dan saya akan mengadakan acara yang di situ untuk menyanjung Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Acara besar yang hadir ribuan orang. Anda saya undang, kira-kira mau datang atau tidak? Untuk merayakan ini, orang Kristen ini yang saya. Anda saya undang untuk mengagungkan Nabi Muhammad, mau datang atau tidak? Bukan ibu, ibu orang Muslim. Baik, ini orang Kristen yang saya undang. Akhirnya dia bingung, nggak bisa jawab langsung. Saya paham kebingungannya, langsung tak bantu. Bapak, saya bantu untuk saya jawab. Anda tidak bisa, tidak usah hadir. Karena Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Bahkan kalau Anda hadir, Anda khianat dengan agama Anda. Sebab agama Anda tidak percaya Nabi Muhammad. Bagaimana? Iya, langsung iya dia, dapat bantuan jawaban. Dan saya tidak boleh marah. Karena apa? Anda tidak percaya dengan Nabi saya. Anda tidak boleh dengan saya marah dengan saya, tidak boleh marah dengan Anda karena Anda tidak percaya dengan agama saya, dengan Nabi saya. Bagaimana? Iya, memang begitu. Nah, bahkan juga kalau Bapak ternyata hadir ke tempat saya tidak percaya dengan Bapak. Kenapa? Bapak ini khianat dengan agama. Kalau Bapak dengan agama saja khianat dengan saya, bagaimana? Jadi tidak bisa percaya dengan, oh iya, memang saya tidak boleh hadir. Baik, setuju nambah, kalau dia tidak usah hadir. Bahkan saya pun tidak boleh marah kalau Bapak memfatwakan bahwasanya haram bagi kaum Nasrani untuk mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad atau menghadiri acara itu. Dan saya juga tidak boleh marah. Setuju? Ya memang begitu. Baik, selesai. Selesai, alhamdulillah. Saya punya jawaban. Jadi 2 minggu lagi Pak, kamu punya gawe, Anda punya gawe Natalan, saya pun tidak perlu hadir kalau Anda undang. Bahkan saya pun tidak usah mengucapkan, setuju? Ya enggak apa-apa. Ya kan? Sudah jawab. Karena saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya enggak apa-apa. Dan saya dan Anda pun tidak boleh marah. Ya enggak. Setelah itu saya menyebarkan fatwa, fatwanya para ulama bahwasanya mengucapkan selamat Natal adalah haram dan dosa. Anda marah enggak? Ya enggak, karena Anda tidak percaya dengan agama saya. Setelah itu dialog sudah tidak berjalan lagi, sudah habis sudah. Oh ya sudah, berarti sudah haram. Lah kok ada ustadz masih mengatakan halal? Ini kalah dengan fatwanya orang Kristen ini. Orang Kristen saja merestui, kok ustadz mengatakan, yo mengucapkan Natal kan hanya sekedar mengucapkan selamat. Makanya ada lagi maksa, ya nggak apa-apa demi kebersamaan mengucapkan selamat masih maksa. Anda sadar enggak mengomong begitu tuh? Selamat Natal. Natal itu apa? Atas kelahiran Yesus yang Tuhan. Ya kan? Selamat Natal itu Yesus yang Tuhan. Selamat atas kelahiran Yesus yang Tuhan. Kita tidak mempercaya itu. Kalau dalam Al-Quran ada mengucapkan salam atas kelahiran Nabi Isa. Assalamu alayya yauma wulidtu. Disebut di dalam Al-Quran. Salam sejahtera untukku di saat aku dilahirkan. Ini diajarkan oleh Al-Quran mengucapkan selamat atas kelahiran seorang Nabi, Nabi Isa alaihissalam, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, bukan Yesus yang Tuhan. Kalau Yesus yang Tuhan, tidak boleh saya mengucapkan, karena Tuhan Yesus saya tidak percaya. Maka kalau saya mengucapkan, saya dusta dengan keyakinan saya. Masih belum soalnya cuma mengucapkan selamat. Yang penting kan hatiku iman dan kuat. Oh, perlu dibuatkan contoh. Contohnya begini. Saudara-saudara hadirin hadirat ini punya seorang tua, bapak, yang sangat dikagumi, seorang bapak baik dikagumi. Rupanya ada tetangga kita. Tetangga itu musuhan dengan bapak kita. Tidak tahu sebabnya apa. Pokoknya paling tidak senang dengan orang tua kita. Suatu ketika bapak kita ini, orang tua kita ini kok sakit. Masuk rumah sakit. Kita kan ikut sakit ya. Orang tua sakit. Tetangga nyembelih kambing. Ngundang tetangganya. Kenapa pak nyembelih kambing? Syukuran musuhku masuk rumah sakit. Sama-sama Islam loh ya ini. Kalau ada orang tua nyukuri, kalau ada tetangga nyukurin orang tua kita yang sakit, kita marah atau tidak? Marah. Setelah itu bapak kita ini, semoga bapak kita panjang umur semuanya. Contoh, tak tanya orang tua kita kok meninggal dunia. Meninggal dunia beli kambing 5, Bu. Pak, syukuran 5 kambing loh. Marah-marah enggak kita? Kurang ajar. Nyukuri bapak saya meninggal. Setelah syukuran kambing selesai, nyembelih 5 kambing selesai. Cuman permasalahannya bukan sekarang, tahun depan. Di saat kita mengadakan haul, kita nyembelih kambing 3, dia 10. Kenapa? Kita mengirim doa untuk orang tua kita, karena dia mengingat syukuran atas kematian musuhku yang paling aku benci. Nyebar undangan. Undangan disebar, mohon hadiri syukuran saya atas meninggalnya tetangga saya yang kurang ajar itu. Lah Anda sebagai anak nerima surat undangan, marah atau tidak marah? Bisakah kita mengucapkan selamat menjaga bertetangga, selamat atas resepsi yang Anda lakukan untuk nyukuri bapak kita yang modar, kan gitu, kurang ajar namanya. Kurang ajar sama bapaknya itu namanya. Ya? Enggak ada. Itu bapaknya dibegitukan, dia tersinggung. Enggak mungkin dia mengucapkan selamat. Sebab kalau mengucapkan selamat, kurang ajar sama abahnya. Selamat. Selamat atas apa? Meninggal bapaknya nih. Cuk. Jadi sadar enggak waktu kita mengucapkan selamat? Yang penting hati kita. Biarpun hatimu kayak apa, ente mengucapkan selamat, orang pada tertawa itu. Wong itu menertawakan bapakmu. Kita harus sadar mengucapkan selamat. Lah kalau mengucapkan selamat Natal? Allah itu paling marah kalau ada orang yang menyekutukannya. Allah itu paling marah kalau ada orang yang menuhankan selain Allah. Berarti ini pekerjaan yang paling dimurkai oleh Allah. Katanya kita cinta kepada Allah. Allah paling murka. Allah kalau mendengar ada orang begini murka. Tahu Allah mendengar, bukan kalau. Allah mendengar, Allah murka dengan orang yang semacam ini. Lah kok kita mengucapkan selamat. Selamat atas apa? Atas penghinaanmu terhadap Tuhanku Allah. Sadar atau tidak dia ngomong begitu? Karena biasanya itu orang itu fatwanya fatwa beu. Ikut orang-orang aneh-aneh ngikut saja. Ya enggak apa-apa, demi kebersamaan. Demi kebersamaan. Mengucapkan selamat Natal enggak sadar. Maka kami Pak Rami mulai di Jakarta, di Bogor, di ini. Kami terang-terangan di Cirebon. Tidak usah mengucapkan selamat. Bahkan perusahaanmu tidak usah diberi tulisan selamat Natal. Dan ini tidak bertentangan dengan hidup bersama dalam perbedaan. Enggak ada masalah. Sebab umat Islam itu dari dulu lembut. Umat Islam enggak pernah mikir di gereja itu ada ucapan selamat hari raya atau enggak pernah mikirin kan? Kita enggak pernah mikirin apakah ada di gereja-gereja atau di jalan-jalannya orang Kristen selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, kita juga enggak pusing. Islam itu lembut, cuman kenapa kok dibalik sekarang? Gara-gara ada ngucapkan Natal saja katanya, wah ini ekstrim, ini Islam garis keras. Oh bukan, Islam garis lembut ini. Kita tidak mengucapkan Natal bukan ngajak perang. Karena ini masalah akidah dan keimanan. Maka haram kita mengucapkan selamat Natal, menempelkan sesuatu di rumah kita selamat Natal atau di perusahaan kita. Hanya basa-basi. Sebab artinya mengucapkan selamat Natal adalah selamat atas penghinaanmu terhadap Tuhanku. Ini enggak mungkin orang punya iman bisa ngomong begitu. Ini yang harus difahami. Masih ada orang memaksa. Memang repot kalau orang memaksa. Jadi kalau kita harus pakai istilah toleransi. Toleransi kan tidak ada tadi. Yang ada dalam Islam ada kewajiban. Di samping kewajiban berarti ada larangan. Wajib larang, wajib kita menghargai orang kafir. Yang sakit kita kasih obat, yang lapar kita kasih makan, kewajiban. Tapi nanti ada larangan, larangan kita mengikuti perayaan mereka. Kita larangan mengikuti ibadah mereka, itu larangan. Dalam urusan kemanusiaan wajib, tapi urusan agama no, gak bisa. Itu larangan yang harus kita pahami. Jadi kemudian kalau kita pakai istilah toleransi, apa sih makna toleransi? Toleransi itu bukan memaksa orang ikut saya, tapi makna toleransi itu kalau ada orang gak cocok dengan saya memaafkan. Bukan kamu ikut saya, tapi kalau orang berbeda saya maafkan. Itu toleransi. Toleransi itu begini, kalau tetangga kita yang Kristen hari raya Idul Fitri gak ikut seneng sama kita, kita maafkan, tidak usah kita tutup. Kamu tetangga, cobalah hari rayaan sama saya. Ini baru toleransi. Kalau kita mau pakai istilah toleransi, toleransi itu memahami perbedaan yang ada di orang lain, bukan memaksa kamu harus sama saya. Orang Kristen harus tahu dong toleransi. Toleransi itu bukan berarti saya harus ikut Natalan kebat bersamamu, tapi makna toleransi itu di saat aku tidak bisa bersamamu, kamu harus paham. Sebab ini makna toleransi. Sebab kalau toleransi itu maknanya engkau harus ikut aku, kacau. Akhirnya ada satu keputusan, insya Allah wahai kaum Nasrani, minggu depan ini saya akan rame-rame ke gereja, tapi syaratnya Jumat berikut yang kamu ke masjid. Gitu nanti. Nggak ada begitu. Jadi toleransi kita harus paham. Maksudnya kita ingin memahamkan kayak begini nih. Haram mengucapkan selamat Natal. Dan ini keyakinan termasuk tahun baru Masehi harus kita jauhkan dari anak-anak kita. Sementara anak kita kan perlu hiburan, perlu bersenang-senang, perlu kemeriahan. Maka setelah tahun baru Masehi kita tutup, lihat tahun baru Hijriah bakal marak nanti. Seperti yang terjadi di negeri-negeri Islam. Wala zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, kalau sudah tahun baru Hijriah, maraknya. Ada penyembelihan kambing, ada sedekah, ada ini. Tidak ada di tempat kita. Justru tahun baru Masehi, Masya Allah, luar biasa. Orang pada kumpul, mulai jam 7, hujan pun tidak bergeming. Tapi kalau pengajian, gerimis pun bubar. Kita memang selalu kalah. Baik, jadi ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami ingin membahas yang lainnya. Ini masalah akidah dan iman. Jadi kalau ada orang memperkenalkan selamat Natal sama orang yang mengatakan kalau bapakmu disyukurin sama orang, ya untuk menjaga kehormatan nisan, ya kamu datanglah kepada syukuran kematian tersebut. Jadi ada orang rela mengucapkan selamat Natal, itu pasti enggak paham. Sadar enggak kamu ngomong? Anda ngomong selamat Natal, sadar atau tidak? Kalau sadar, mustahil orang itu bisa mengucapkan selamat Natal. Karena Natal adalah bergembira atas kelahiran Yesus yang Tuhan. Ini adalah masalah akidah yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Karena benar-benar di mana-mana, memang kadang-kadang ini fatwa-fatwa ulama-ulama picisan itu. Enggak tahu dari mana itu. Pesanan fatwa dari mana? Mengucapkan Natal kok enggak apa-apa. Dan kalau Anda tidak mengucapkan Natal, nanti tidak bisa akrab dengan orang lain. Tidak ada masalah. Orang Kristen dengan saya itu biasa. Saya tidak mengucapkan Natal. Biarpun dia kadang basa-basi mengucapkan selamat hari Idul Fitri, tidak saya balas. Tapi tetap baik. Kalau urusan yang lain, ya tidak apa-apa. Kalau anaknya sakit, saya bantu. Kalau lapar, makan. Saya kirimi. Mondok bukan untuk orang Muslim saja. Yang datang kelaparan, orang kafir pun boleh makan. Tapi urusan agama harus. Hak-hak, batil-batil. Haram-haram. Tidak boleh, tidak boleh. Ini nah, setelah itu para bapak dan ibu, ayo kita pulang ke rumah masing-masing. Kita luruskan anak-anak kita. Tahun baru Masehi, Masya Allah. Jangan sampai anak kita ikut-ikutan beli trompet. Ikut-ikutan nunggu jam kosong-kosong hanya untuk tahun baru. Dan itu tradisinya orang yang gak pernah sujud. Belum lagi tradisi di alun-alun sana mabuk, ada lagi yang mempersiapkan perzinaan, pesta yang macam-macam. Na'udzubillah, itu bukan pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Nabi Muhammad sudah mengancam akan mengikuti kalian itu nanti cara hidup mereka. Perlahan demi perlahan mengikuti cara hidupnya orang Nasrani, perlahan-perlahan. Masya Allah, termasuk acara mereka. Belum lagi nanti acara meninggalnya seorang santo, seorang tokoh dalam agama Nasrani yang bernama Valentino, itu dirayakan sebagai hari kasih sayang sedunia. Yang Allah, anaknya Pak Haji dan anaknya Ustadz banyak ngikut, bajunya pink semua. Innalillah. Valentin, Valentin, Valentin, Valentin. Ya Allah, Ustaz, anakmu tadi di mana? Bukan Ustaz di sini. Ustaz di sana. Ustaz di sini mah enggak ada insyaallah. Ustaz di sana itu masyaallah. Ini baru kejadian. Jadi masyaallah, Valentine Day haram karena itu membesarkan seorang tokoh Nasrani. Bukan dari Islam. Kita punya hari kasih sayang sedunia yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal semacam ini kadang-kadang kalau tidak dicermati ini lalai. Makanya ibu kalau di rumah kalau menjelang 14 ya Februari ya. 12 Februari atau 14? Ibu hafal juga ini rupanya. Valentine Day. Lah itu kalau sudah anak beli pink dan sebagainya, pakai baju pink mah boleh. Tapi kalau dipaskan pas hari Valentine Day, itu menjadi masalah. Karena khawatir kita punya kecintaan kepada mereka dan itu tercabutnya iman. Ini saja kaum muslimin dan muslimat yang bisa kami hadirkan. Kita ingin memperpanjang masalah obrolan, pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan masalah yang terjadi. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Sekali lagi, yuk kita kukuhkan keyakinan bahwasanya merayakan tahun baru Masehi dengan cara yang selama ini kita saksikan hukumnya haram. Kalau ingin merubah, membuat satu acara baru yang mengislamkan acara tersebut, ayo di malam hari itu kita bawa anak-anak kita ke masjid untuk mengadakan acara berzikir, tapi jangan pakai judul merayakan tahun baru Masehi, jangan. Makanya yang acara kita di alun-alun jangan sampai salah ketik tuh. Merayakan tahun baru Masehi bersama Buya Yahya, kacau nanti. Kita bisa gemal zikir di Caruban, di Cirebon, di tanggal 6 Sofar ini-ini. Dalam rangka mencapai ini, baru jangan sampai tahun baru Masehi. Ini saja, kaum muslimin dan muslimat, jika ada hal yang mau ditanyakan, ditanyakan. Itulah memang lain namanya akidah, Bu. Kalau namanya akidah itu kurang nyaman. Ya kayak tadi, gitu aja repot banget. Padahal kita tidak perlu. Dan memang tidak perlu, aslinya. Enggak mengucapkan selamat Natal pun enggak ada yang terganggu kita. Sehingga kalau kita masuk rumah sakit kalau sudah ada pohon Natalnya sampai ini jadi ke rumah sakit, apa? Rumah makan. Anda di sepanjang perjalanan ada rumah makan besar karena rumah makannya Pak Haji. Tapi kok ada pohon Natal? Katanya Pak menghargai Haji. Aneh bener nih menghargai. Karena pelayan apa pelanggannya banyak orang Cina dan orang Kristen. Bukan begitu caranya. Kita tetap punya prinsip, ini adalah iman dan ini adalah akidah yang tidak boleh diganggu. Tapi setelah itu bukan berarti kita perang dengan orang Kristen. Ingat, tidak boleh kalau ada orang Kristen rumahnya dimasuki maling, kita yang menangkap malingnya. Harus kita tolong. Kalau ada barangnya yang jatuh kita haram mengambilnya, kita kembalikan. Kalau dia sakit kita kasih obat, lapar kita kasih makan, itu Islam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan bertanya, mungkin ini beda dengan tema yang dibicarakan oleh Buya. Menyangkut masalah riba. Kami pengen mengerti apa arti definisi riba. Kemudian bagaimana bunga bank ataupun orang yang menabung di bank, kemudian itu ada bunganya, itu bagaimana hukumnya? Yang kedua tadi berkaitan dengan akidah, yaitu masalah tentang orang-orang Kristiani atau orang Kristen. Di sini banyak di Indonesia, khususnya di daerah saya ataupun di Brebes lah, itu banyak orang tua yang memberikan nama sesuai dengan nama bulan-bulan Masehi. Itu kami mohon penjelasan bagaimana hukumnya, apakah ini juga menyentuh masalah keakidahan. Itu saja dari saya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun bagaimana hukumnya apa? Apa hukum nikah di luar, hukum nikah selain agama? Yang kedua, zaman sekarang kan zaman udah canggih, baca Quran tinggal lihat di HP. Tapi bagaimana kalau HP yang biasa dibaca itu ke bawah di saat buang air kecil atau besar? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Buya Yahya, yang saya hormati, kami akan bertanya tentang hukum pernikahan sesusuan. Tapi sesusuan itu kurang dari 5 susuan, itu termasuk saudara sesusuan atau bukan? Kalau saudara sesusuan, apakah harus dipisah atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami hormati, kami ingin bertanya, manakah yang lebih baik di antara banyak melakukan ibadah karena mengejar banyaknya pahala? Apa lebih baik melakukan beribadah yang sederhana karena lillahi ta'ala? Mohon penjelasannya, karena di masyarakat kami sering menemukan hal-hal yang seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yai, Ibu Yahya, kami ingin menanyakan tentang mengenai pemberian nama, yaitu nama anak-anak kami yang sekarang sering meniru nama-nama para artis. Apakah termasuk kita mengikuti ajaran Nasrani, dan bagaimana hukumnya, haram atau tidak? Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah bunga bank. Tapi sebut terlebih dahulu masalah riba. Riba itu apa? Riba itu aslinya berkembang kalau secara bahasa. Tapi riba itu adalah transaksi yang haram. Dan ada macam-macam riba. Ada riba fadl, ada riba nasa, ada riba yad riba qard, ada riba qard, ya qard yang selama ini yang masyhur qard. Kalau riba yang tiga tadi, misalnya riba fadl, itu hanya terjadi pada amwal ribawiyah seperti jual beli emas dengan emas. Ini juga perlu dibahas. Jual beli emas dengan emas di sini tidak boleh, kecuali harus sama, sama beratnya. Kemudian kedua, transaksinya harus kontan. Yang ketiga, penyeramahan takobut, gobetnya harus ketika itu juga. Dan disamakan dengan emas, itu adalah uang. Uang itu termasuk naqd. Paling ringannya emas itu kita samakan perak, uang itu kita samakan perak, termasuk masih naqd. Kalau emas dan perak, jual beli tidak harus tamatsul, tidak harus sama. Akan tapi wajib takobutnya. Ya? Ada wajib diserahkan spontan dan wajib akadnya pun kontan. Akadnya kontan dan penyerahannya seketika. Kalau penyerahannya ditunda, riba. Uang dengan emas misalnya, riba. Saya membeli emas, saya ambil dulu barangnya, uangnya saya bayar nanti. Ngutang beli emas, itu riba. Karena tidak ada takabut. Tidak ada saling memegang, tidak ada saling penyerahan. Beda antara takabut dengan kobul, dengan akad kobul itu. Akad. Jadi gini, ada yang nakdan itu di dalam akad. Ada takabut itu penyerahan. Akad itu transaksi begini, aku beli emas kontan. Ini sudah benar transaksinya. Tapi ngomongnya kontan, tapi bayarnya nanti. Itu tidak takabut. Makanya kalau tidak takabut itu haram. Makanya yang jual emas harus punya ilmu. Kalau ada orang pinjam emas, hukumnya adalah haram, bayarnya nanti. Jadi kalau ada orang pengen beli emas enggak punya duit, maka enggak bisa. Terus caranya bagaimana? Bisa saja diatur, suruh pinjam duit kepada tukang emas. Saya jual emas, jual cincin, harganya 3 juta, cuman katanya beli, saya mau ngutang dulu. Oh, enggak sah transaksi ini. Tapi saya pengen emas itu. Ya sudah, kamu pinjam ke kasir itu, pinjam duit 3 juta. Kasirnya sendiri. Dia pergi ke kasir, pinjam duit berapa? 3 juta. Sudah, pinjam duit 3 juta. Lalu ke sini, bayar 3 juta. Dia harus bayar berapa nanti? 3 juta bayar utang. Selamat dia. Sebenarnya caranya saja. Kita harus patuh dengan ajarannya Rasulullah. Makanya ini, termasuk kalau kita jual emas, mau beli emas, enggak boleh lebih. Enggak boleh lebih, 1 gram koma berapa ditukar 1 gram koma beda. Pokoknya 1 gram koma 5 ditukar 1 gram koma 7 riba. Riba-riba begini kadang juga diteledorin. Lah kan tidak saling dirugikan. Urusan riba itu tidak harus saling dirugikan, tapi kita melanggar Allah, itu yang menjadikan kita rugi. Jadi urusan riba tidak harus ada rugi. Karena itu kayak transaksi biasa, tapi ini melanggar. Ada lagi nih mah riba yang namanya riba gort. Riba gort itu riba yang karena pinjam meminjam. Dan ini sudah satu riwayat, kullu gortin jarra naf'an, setiap gort, setiap peminjaman yang memberikan keuntungan kepada yang meminjamkan, fahuwa riba, maka itu jenis riba. Hadis ini dikatakan oleh para ulama, taraqqathul a'immatu bil qabuli, para a'immah menerima hadis itu begitu saja langsung, berarti derajatnya hadis ini adalah sangat kuat kayak mutawatir. Biarpun secara sanadnya ada yang mempertanyakan, tapi sudah taraqqathul a'immatu bil qabuli, para a'immah sudah mengambil hadis ini. Makanya riba dalam utang piutang itu adalah riba gharat namanya. Jadi kalau saya pinjam duit 100 ribu, saya harus kembalikan cuma 100 ribu. Kalau dalam transaksi ada tambahannya, jadi riba. Misalnya, Pak, mau pinjam duit ya? Iya. Berapa? 1 juta. Baik, 1 juta. Nanti kembalikan 1 juta plus mijet saya. Riba, biarpun urusan mijet. Karena apa? Ada keuntungan buat saya yang meminjamkan. Jadi utang piutang itu tidak boleh. Loh, kan saya punya duit kan harus untung dong. Kalau untung dagang, Pak, ini babnya tolong menolong. Sebab kalau ini dibuka, oh, semakin dikencet orang fakir. Semakin dikencet orang fakir. Nah, ini bahkan diperes, sebab orang kadang-kadang butuh. Dan ini kan banyak orang yang akalnya sudah enggak sadar. Dia untungnya 60 ribu, untuk bayar utangnya ribanya berapa? Karena renten itu. Enggak sadar itu, ajib. Memang begitu, yang penting aku dapat modal. Sehingga dia harus punya utang bayar ribunganya, Masya Allah, na'udzubillah. Jadi kalau kami meminjamkan duit 1 juta, kembalikan 1 juta, 100 rupiah, 100-nya sudah riba. Jadi utang piutang memang harus 100% tolong-menolong. Jangan sampai dibuka celah gencet orang. Kalau sudah ada celah gencet orang, musibah. Dan itu adalah zalim dan hukumnya haram. Kalau pengen untung, jangan pinjam-meminjam. Sebab orang meminjam itu orang butuh. Maka karena orang butuh, tolong dia. Tapi di dalam Islam pun ada aturannya. Hai orang yang telah meminjam uang, kalau sudah sampai temponya dan kamu punya duit, wajib kamu membayar. Kalau kamu tunda, dosa gede ini, Allah yang bakal menghukum. Layul wajitu yuhillu irduhu wa uqubatahu. Orang punya duit bisa bayar utang, kok enggak bayar-bayar. Ini haram kehormatannya dihinakan di dunia dan di akhirat. Maksudnya dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Jadi kalau kita minjam duit, hati-hati. Tapi memang penyakit orang minjam duit, Bu. Susah ngembalikan, biarpun punya duit. Oh, punya duit padahal. Sampai yang punya uang tuh bolak-balik, padahal sudah ada duit di saku. Kadang-kadang sampai ngomong, nanti saya anterin aja deh. Padahal sudah disaku dia ngeluarin. Ini setannya membalikan duit. Kadang-kadang sedekah tak banyak. Makanya kami himbau, jangan banyak sedekah dulu dong. Kalau masih punya utang yang harus dibayar. Utang yang jatuh tempo. Sampai ada, kalau kamu sedekah, nanti rezekimu bakal banyak. Itu dengan syarat. Benar ya adalah di saat kita tidak punya utang jatuh tempo. Kalau utang jatuh tempo, dahulukan utangnya. Tapi kalau utangnya masih 4 bulan lagi, bolehlah kita sedekah. Misalnya utang harus kita bayar 5 bulan yang akan datang, maka kita bayar, kita bersedekah boleh. Ketahuilah bahwa semua kebaikan hamba Allah, baik dengan cara yang haram atau yang halal, akan dibalas oleh Allah. Imam Abu Dawud meriwayatkan satu riwayat bahwasanya orang kafir sekalipun, kalau dia bersedekah ke masjid, dia dapat ganjaran di dunia, tapi bukan di akhirat. Pasti diganti oleh Allah. Makanya kalau ada sampai bapak, kalau sengsara, sedekah. Nanti insya Allah enggak sengsara. Bisa benar, tapi hanya dapat di dunia, di akhirat tidak dapat. Makanya ada perlu diluruskan fikih sedekah ya. Ada sebagian orang yang menganjurkan sedekah, padahal dia punya utang, zakat masih banyak belum diberesin, suruh sedekah. Kalau sedekah nanti rezekimu bakal banyak. Memang benar itu. Anda sedekah sekarang yang punya masalah, sedekah bakal diganti oleh Allah di dunia. Kita tidak ingin diganti di dunia saja, kita ingin di akhirat juga mulia. Maka ada ilmunya. Nah, kalau Anda punya utang, dahulukan membayar utang kalau sudah jatuh tempo. Kalau kita menunda, hukumnya haram. Kemudian di sisi lain, wahai orang yang meminjamkan uang, kalau orang yang pinjam duit itu kok tidak bisa membayar karena melarat, karena tidak mampu, jangan dikencat dia. Fanadhiratun ila maisarah. Beri kesempatan sampai longgar. Enggak ada, ya sudah mundur sebulan, tapi nambah deh 10 ribu. Ya ada begitu. Itu riba yang mencekik benar itu. Haram hukumnya. Jadi semua peminjaman yang kita kembalikan dengan menambah itu hukumnya riba. Biarpun namanya manis, namanya bunga, namanya merpati, baratnya begitu. Dikandamain mana-mana penting. Loh, lalu bagaimana hukumnya bank-bank konvensional itu? Riba atau bukan riba? Yang menjawab bukan ustadz saja, yang menjawab adalah bank syariah. Tanyakan kepada bank syariah. Bank konvensional itu bunganya bagaimana? Jawabnya apa? Riba. Kalau tidak ngomong riba, Pak gak datang sana. Jadi munculnya bank syariah di mana-mana itu tidak lain komando besar-besaran menjelaskan terang-terangan bahwa di bank konvensional itu ada ribanya. Dan itulah fatwa ulama bahwasanya bunga itu adalah riba. Kalau ada ustadz memaksa, oh bukan riba, ustadz kalah dengan bank syariah. Bank syariah sudah mulai didirikan mengatakan bahwasanya karena di bank konvensional itu ada bunga dan bunga itu riba, maka kita harus membuat cara yang baru yang berbeda dengan itu. Itu bank yang ngomong. Nah kok ustadz yang dimarahi? Wah Buya itu keras sekali. Loh, coba tanyakan, ini kan ada bank Islam, berarti di sana ada bank kafir, faham atau tidak? Yang ngomong bukan saya, ini bank syariah, berarti di sana belum syariah. Nah kok bingung kita, kadang-kadang kita ini memang mengambil kesimpulan tidak dipikirin dulu. Makanya kalau dipikirin, ya benar ya, kenapa ada bank syariah, berarti di sana tidak syariah. Nah, yaitu bank yang tidak syariah. Jadi cuman ini cara melihat. Kemudian cara hubungan kita dengan sesama itu lain. Itu hukum, Mbak ya. Ini hukum bahasanya bank konvensional adalah riba dan haram hukumnya. Tapi permasalahannya lain jika kita punya saudara masih kerja di bank. Bagaimana saudara kita yang kerja di bank? Ketahuilah, Anda tidak tahu apa yang ada di hatinya. Bisa saja dia orang yang setiap hari menangis minta kepada Allah, ya Allah pindahkan aku ke pekerjaan yang halal. Anda tidak tahu itu. Makanya jangan merendahkan orang yang masih kerja di bank. Kalau memang Anda cinta, Anda tidak merendahkan, tapi Anda berdoa, ya Allah, tetanggaku orang yang sangat aku cintai itu kok masih kerja di bank konvensional, ya Allah, maka berikan bimbinganmu ya Allah agar pindah kepada syariah. Nah ini baru Anda punya iman. Tapi kalau merendahkan, Ustadz gombal, masa anaknya kerja di bank konvensional, gak ngerti fikih. Anda yang merendahkan orang lain itu hati kotor. Kalau orang makan bank, makan riba, itu adalah dengan makanannya. Tapi kalau kita merendahkan orang lain, hati kita yang busuk. Ingat, jadi tidak ada alasan kita merendahkan orang lain. Kalau ada tetangga kita kerja di bank konvensional, kita doakan di tengah malam. Semoga Allah berikan bimbingan, semoga dientaskan dari itu semuanya. Kemudian bagaimana dengan bunga-bunga? Ya sudah, sekali bunga haram adalah haram. Cuman permasalahannya, ini sudah terlanjur nabung. Terlanjur nabung, beda, terlanjur nabung bukan berencana. Kalau sudah terlanjur nabung, lah kok sekarang sadar? Tobat, maka bagaimana? Apakah bank itu diambil atau tidak? Jawabnya adalah, bunganya juga diambil. Tapi bukan untuk dia. Sebab kalau ditinggal nanti digunakan untuk beli Injil. Seperti yang terjadi di California, semacam itu. Ada seorang pengusaha Timur Tengah itu tobat, sehingga dia punya deposit yang deposito yang masya Allah duitnya banyak sampai bunganya juga banyak. Rupanya bunganya dengan terang-terangan tidak diambil, dan dia pakai hitam di atas putih ini adalah tidak diambil. Akhirnya apa? Karena sudah tidak diambil, diarahkan ke sebuah tim untuk membuat Injil, mencetak Injil ratusan ribu dibagi-bagi. Lah ini, maka ambil. Tapi ingat, di saat Anda tobat sudah punya bunga banyak, Anda ambil, tapi bukan untuk diri Anda. Dan berikan kepada tempat-tempat kotor, selokan, WC umum, jalan. Tapi jangan pakai atas nama. Kalau pakai atas nama, sama kayak memiliki itu. Bawa duit riba ini. Oh, ini kurangnya apa? Kurang nih. Ya, ini ya dari saya. Sama ngaku itu kayak makan. Jadi caranya ya bukit kotak aja di situ, pelan-pelan. Cobalah bikin kotak amal, barangkali ada orang ngasih duit. Dia sendiri yang bikin kotak amal. Malam-malam enggak ada orang masukin ya. Buat jalan raya itu atau selokan-selokan. Yang penting jangan dipakai untuk kita, hukumnya haram. Nah, ini kalau memang kita sudah menemukan di bank, di rekening kita ada bunganya. Tapi kalau merencanakan haram, dosa gede. Misalnya apa? Yuk nyimpen duit di bank, nanti bunganya buat selokan, itu haram. Ini yang sudah terlanjur, kemudian bunganya bagaimana ambil? Kalau Anda tidak mengambil, siapa lagi yang mengambil nanti? Orang yang pemabuk, orang ini ambil, tapi arahkan ke yang baik, dan gunakan untuk yang kotor-kotor, yang rendah-rendah, yaitu untuk selokan, untuk WC umum, yang hina. Biar tahu bahasanya ini bukan sesuatu yang mulia. Ini adalah masalah bunga, dan jika ada di antara yang hadir di tempat ini, orang yang masih berurusan dengan riba atau masih bekerja di tempat tersebut, semoga Allah mengangkat, diberi pekerjaan yang lebih halal, lebih bersih, lebih mulia. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul Ladin anam tamam. Memberi nama anak dengan nama bulan-bulan. Anakmu siapa nama? Yang pertama Januari, yang nomor dua Februari, anak ketiga Maret. Bagaimana? Satu lagi ada namanya, orang memberi nama namanya artis. Baik, satu-satu. Kalau memberi nama-nama bulan, biasanya orang awam gak ngerti. Namanya Aprilia. Nah, misalnya. Ya, karena orang awam tidak maksud apa-apa. Hanya biasanya untuk mengenang bahasanya kelahiran anak kita bulan April. Atau pernikahnya bulan April, Pak. Nanti anak kita pertama kita beri nama April. Lia, maksudnya tidak macam-macam dia. Orang awam tidak banyak dosa. Kalau ada orang awam begitu, yang salah ustadznya, tidak pernah ngajari itu. Natalia. Itu, kalau ada seorang awam nama anaknya Natalia, jangan disalahkan orang awam. Orang awam hanya melihat yang baik. Nama Natalia kayaknya baik ya, Lia-Lia gitu ya. Padahal enggak ingat Natalnya ya. Natalia, berarti yang salah ustadznya gitu. Ini salah ustadznya, salah ini. Ngomong terlambat ini. Jadi itu orang awam gak ada masalah. Tapi sekarang kan tidak awam, sudah tahu semua, masa besok cucunya ibu dikasih nama siapa, Bu? Artis India itu siapa namanya? Nahan ibu ini. ada. Nah, kemudian memberi nama artis, saya lompatkan, ada kemirikan. Sama Bu, sebelum memberi nama itu doa. Makanya kalau ada orang memberi nama, selalu saya tanya. Waktu kita memberi nama itu harus ada maksud. Biarpun namanya, misalnya ada seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, namanya Salman Al-Farisi. Berikan nama anakmu, beri nama anakmu dengan Salman Al-Farisi dengan ingat agar dia semakin dekat dengan ahli baitnya Rasulullah, dengan Rasulullah. Bagus. Tapi tidak semua orang memberi nama Salman, benar. Kadang-kadang namamu, siapa nama anakmu, Bu? Salman. Lah kok berdiri mana? Kenapa diberi nama Salman? Bintang? Film mana, Bu? Paham nih. Nah, ini sudah niat, enggak benar, biarpun namanya sama-sama Salman, niat di dalam hatinya. Masya Allah. Kalau sudah bapaknya mengidolakan, coba dirubah, ditawarkan oleh Malaikat Jibril. Pak, boleh enggak anakmu jadi artis kayak Salman? Jawabnya apa? Langsung, iya Alhamdulillah. Kan gitu ya. Karena dia sudah mengidolakan. Untung enggak ditawari sama Malaikat Jibril. Itu sudah fasik yang sesungguhnya kalau memberi nama nyontoh artis. Namanya baik, tapi niatnya nyontoh. Apalagi nama yang aneh. Fasik, hatinya kotor. Nama manggil, tapi kalau nama-nama itu hanya ke, misalnya ada nemukan nama di kertas, namanya siapa begitu, tapi nemukan, tapi tidak ngerti kalau namanya artis, ya lain cerita. Tapi waktu ada maksud, itu sebenarnya cita-cita. Kalau seorang bapak memberi nama anaknya namanya sang artis, artinya sang bapak itu mengidolakan sang artis. Artinya pengen anaknya nanti jadi kayak di dia, mau tidak mau, sehingga mulai didandanin begini, ini, mengidolakan seorang artis, sehingga tadi kalau dia tawari Malaikat Jibril, anakmu jadi Salman, boleh enggak? Oh ini bakal terkenal nih seluruh Indonesia ini. Langsung, Alhamdulillah sujud syukur anaknya jadi artis ya, ini karena niat ya. Jadi memberi nama itu tidak cukup nama baik, tapi waktu kita memberi nama, siapa yang kita ingat, itu yang paling penting. Yang kita ingat siapa? Sahabat Nabi, ulama, orang-orang mulia, baru itu adalah bagian daripada doa. Kenapa? Di saat seorang bapak memberi nama yang mulia, lalu ingat sesuatu yang mulia, pasti anaknya akan dibawa ke sana. Sehingga kalau ada orang memberi nama kepada kami, saya kami tes biasanya. Punya nama siapa? Nama 1, 2, 3. Kenapa kau nama ini? Maknanya saja. Oh, kalau masalah makna bagus. Karena saya melihat di TV, ini kacau. Atau karena ada seorang tokoh alim, kita beri nama Muhammad anak kita. Kenapa? Orang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beri nama Ali karena ada pejuang. Kita beri nama ini, saya ingat, tidak pernah mengingat Ali yang lainnya. Kita mengingat Ali sang pejuang, menantunya Rasulullah. Ingat Nabi Muhammad. Boleh Anda beri nama Rifki, Mendengarmu, Wazai, oh yang macam-macam boleh. Tapi ingat waktu memberi nama itu apa yang ada di hati Anda. Kalau yang ada di hati Anda adalah ingin memberi nama yang maknanya bagus, bagus. Apalagi ingat sama ulama, bagus. Tapi yang bermasalah adalah ingat artis, orang fasik dan sebagainya. Tidak semua artis fasik, kita tahu. Ada artis yang soleh. Ada artis yang ahli sujud, yang suka menangis. Filmnya enggak mau macam-macam. Ada. Tapi secara umum ini loh. Apalagi orang India atau orang Amerika, orang Barat sana. Masya Allah, musibah. Alah kok kagum dengan orang yang tidak pernah sujud ini kan? Kalau orang mencintai sesuatu, yuhsyaru mar'u ma aman ahab. Seseorang akan digiring di akhirat nanti bersama yang dicintai. Masya Allah. Mau anak kita digiring dengan orang-orang kafirnya? Ah, Masya Allah. Tapi ingat, kalau ternyata sudah ada nama-nama seperti itu di kiri kanan kita, jangan suudon. Barangkali termasuk orang awam yang tiba-tiba menemukan nama bagus, dinamakan saja. Kita pokoknya jangan untuk orang lain. Ilmu kita untuk kita. Kalau ternyata ada tetangga kita namanya begini-begini, ya biarkan. Diajarkan untuk dirubah sih boleh. Tapi kalau mencaci, ngasih nama kok begitu. Itu hati kita yang kotor, merendahkan orang lain. Baik. Nikah dengan seorang kafir. Siapa yang menikah? Kalau yang menikah seorang muslimah. Seorang wanita muslimah menikah dengan orang kafir mutlak tidak sah. Dan jatuhnya zina. Seorang muslimah kawin menikah dengan seorang Nasrani atau Yahudi mutlak itu adalah apa? Haram dan tidak terjadi pernikahan, hukumnya adalah zina. Enggak ada nasab kepada sang bapak saat itu. Hati-hati. Ini sudah muncul fatwa tahun 2000. tahun 99 atau 2001, tokoh yang katanya doktor di Mesir, orang Indonesia, doktor di mana begitu, membuat fatwa katanya boleh menikah seorang wanita muslimah dengan laki-laki Nasrani. Terjadilah pernikahan silang seperti ini di Lampung. Para laki-laki Nasrani pada datang kepada para bapak-bapaknya muslimah untuk dinikahi berdasarkan fatwa ini, dan ini kehancuran umat, haram hukumnya dan tidak sah. Tapi kalau yang muslimah, yang muslim adalah lakinya, kemudian perempuannya adalah ahli kitab Nasrani dan Yahudi, dikatakan oleh para ulama empat madhab, menikah dengan orang muslim Yahudi dan Nasrani itu sah. Seorang laki-laki muslim menikah dengan Yahudi dan Nasrani itu sah, karena itu ahli kitab. Itu menurut empat madhab. Cuman madhab Syafi'i lebih mengkhususkan lagi. Tapi ingat, itu hanya orang Nasrani yang asli, nyambung dengan orang asli Nasrani yang bukan orang murtad. Tapi kalau seperti orang Nasrani di Indonesia, menurut madhab Imam Syafi'i, tidak disebut sebagai ahli kitab. Jadi orang Kristen di negeri kita ini bukan ahli kitab menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi nikahnya seorang laki-laki dengan seperti ini tidak sah menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi menurut madhab yang lain, madhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad, pokoknya orang ngaku dirinya Nasrani dan Yahudi, maka itu ahli kitab. Kalau ada seorang laki-laki menikah, seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita Nasrani yang wanita Kristen, hukumnya adalah sah. Dan Yahudi sah, adalah menurut madhabnya Imam Malik. Yasir al-Haddad, seorang muslim menikah dengan seorang Yahudi, maka pernikahannya sah. Sekarang kita pembahasan jangan situ, fikih itu luas. Jangan nyana halal haram. Sah itu bukan sesuatu impian. Orang paham atau tidak? Kan begitu. Sah itu hanya sah. Bukan harus kita mencari yang itu. Coba. Ini kadang-kadang harus membuat contoh. Kalau fatwa ini diputus, orang bingung nanti. Contoh, ibu punya anak ganteng, soleh, pinter, baik. Ibu cinta sama anak atau tidak? Cinta sama anak. Kemudian ada kiai ngomong, ibu-ibu, kalau ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan gila, itu hukum nikahnya sah. Sah, Bu, ya? Ya kan? Sah. Jadi kalau ada laki-laki menikah dengan perempuan gila, hukumnya sah. Setelah itu ibu pulang, yuk nak, kamu nikah dengan orang gila, nak. Gitu? Ya enggak lah. Sah itu bukan berarti harus kita ambil. Nikahnya seorang muslim dengan Nasrani itu sah. Tapi bukan berarti jadi impian, yuk ngawin. Ya ini orang sakit tadi itu. Kamu nikah dengan orang Nasrani, nak. Kan sudah diajar Rasulullah untuk milih din. Tungkuhul mar'atu li arba'in, li jamaliha iya, li maliha iya, li hasabiha iya, li diniha, fatfar bidatid dini taribat nyata. Agama yang paling utama. Jadi bahasa fikih sah itu ingat, bukan berarti tidak ada dosa loh ya. Kemudian kalau kita lacak negeri fatwa ulama yang memperkenankan pernikahannya seorang muslim dengan wanita ahli kitab, itu dalam kondisi tertentu. Negaranya yang masih aman, yang selalu mengayomi rakyatnya. Kenapa? Kalau saya seorang muslim menikah dengan seorang Nasraniyah, di dalam negara yang masih mengayomi rakyatnya, kalau saya mati mendadak, maka anak itu langsung diambil oleh negara yang mengurusi. Tapi kalau di Indonesia Raya, saya menikah dengan orang Nasrani, punya anak 7 kecil-kecil, saya mati, agama anak saya ikut apa kira-kira? Ini yang tidak pernah dipahami. Makanya ulama, ustaz kalau memberi fatwa jangan hanya asal. Boleh enggak boleh, halal-halal, masalah. Harus digambarkan permasalahan gini, negara yang memperkenankan pernikahan silang itu negara yang ngayomi. Jadi kalau tiba-tiba sang bapak ini meninggal dunia, langsung anak diambil alih. Karena seorang wanita yang muslimah, seorang wanita Nasrani tidak punya hak untuk ngurusi anak yang muslim. Ini harus dipahami. Enak saja lah kok di Indonesia aneh-aneh. Itu biasanya memang fatwa ustadznya ini yang kadang-kadang sembrono. Boleh, menurut madzhab Malik enggak apa-apa, sah. Ya kayak tadi. Nak, kamu nikah dengan orang gila, nak. Loh kok gitu, Ma? Kata ustadz sah. Biarpun sah kan? Iya, nak. Sama, menikah dengan orang Nasrani adalah sah. Tapi bukan semua yang sah harus diambil. Cuman saya mau bertanya kepada laki-laki yang menikah dengan orang Nasrani, apa yang kau harap di balik itu semua? Ya, dia orangnya baik, santun. Orang Islam enggak ada? Banyak. Wah, masih cinta. Ajib. Ini pertanyaan yang paling dasar. Kamu bisa mencintai dia? Iya, saya cinta. Dia baik dengan saya. Baik. Sekarang ada seorang wanita. Dia baik akhlaknya. Dengan kamu baik. Kamu bisa mencintai dia? Sementara dia tuh setiap hari bilang, ibumu belajar, bapakmu kurang ajar. Bisa enggak cinta? Seorang wanita yang mencaci bapak kita. Kita bisa enggak mencintai dia kira-kira? Wow, mustahil. Pasti kita kurang ajar. Kamu baik akhlakmu dengan saya baik, tapi bapakku kok olok-olok terus. Bisa atau tidak? Tidak mungkin bisa. Saya akan menikah dengan seorang perempuan, dia kurang ajar sama bapak saya. Bapak saya dicaci maki, dia olok-olok, dibilang kejelekannya macam-macam. Wah, kurang ajar kamu itu. Mau saya nikahi kok begitu? Batal, batal, batal. Ini orang perempuan mencaci bapak saya. Bagaimana ada orang bisa mengatakan cinta kepada perempuan yang mencaci Tuhannya? Jujur, paham atau tidak dia itu? Kan begitu ya. Enggak mungkin mencintai. Memang semuanya harus dilentrehkan kalau hanya sekedar cinta, cinta itu syahwat, bukan cinta. Masa ada orang mencaci maki Tuhan kita, kita tenang-tenang saja. Ya dia mah baik. Ajib. Aneh. Lah ini memang semua perlu renungan hal-hal kayak begini. Sehingga memang harus fatwa-fatwa picisan itu memang harus dipangkas semua ini. Ini paling bahayanya, oh, nikah dengan ahli kitab boleh-boleh-boleh sah-sah. Ingat di dalam fikih tidak semua sah itu adalah tidak ada dosa. Di dalam akad, ukut dan transaksi itu ada 4 model. Satu, sah tidak ada dosa. Yang kedua, sah ada dosa. Yang ketiga, tidak sah tidak ada dosa. Yang keempat, tidak sah ada dosa. Duh, ini belajar fikihnya melalu khataman dari awal akhir sambil nyembelih ayam, musibah. Sudah begitu fatwa, jadi ulama gede di Indonesia Raya. Ini ada fatwanya ngaco. Tidak membedakan antara ini. Ada hukum dalam Islam itu, sah tidak ada dosa. Ada yang sah, ada dosa. Ada tidak sah, tidak dosa. Ada tidak sah, dosa. Yang sah tidak ada dosa. Contoh, tentunya tidak disebutkan semuanya. Contoh sah, tidak ada dosa. Jual beli beras, kerupuk, motor, itu jual belinya adalah sah dan tidak dosa. Jual beli yang sah tapi dosa, sah tapi dosa. Jual beli di saat azan Jumat, atau ada orang matanya merah, kita lagi jual pisau, saya beli pisaumu untuk apa? Saya mau bunuh orang itu. Jual belinya mas sah dia, tapi maksudnya untuk membunuh, berarti kita nolong orang membunuh. Jual belinya adalah sah, tapi dosa. Waktu adzan Jumat, jual beli sah, tapi dosa. Ada lagi, tidak sah, tidak dosa. Yang terakhir dulu, sah, tidak sah dan dosa. Kalau tidak sah dan dosa, transaksi yang ada ribanya. Itu transaksi tidak sah dan dosa. Ada yang tidak sah, tidak dosa. Contoh transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat jual beli, misalnya jual beli kotoran atau tidak ada sehotnya, tidak ada sehot transaksi. Jual beli kotoran itu adalah najis, kotoran kan najis, tidak boleh kita jual beli kotoran. Dan kalau kita jual beli kotoran itu tidak sah, tapi ini tidak ada dosa. Makanya dalam istilah fikih itu namanya la yasihu qada'an la dayanatan, itu. Sehingga kadang-kadang orang tidak pernah melewati kalimat ini. Padahal di kitab fikih berceceran. Yasihu qada'an aw la yasihu qada'an aw dayanatan. Ini yasihu, la yasihu qada'an la dayanatan. Secara qada' di dunia tidak sah. Tapi enggak ada tuntutan di akhirat. Saya jual kotoran, Anda membeli. Sudah beli satu truk harganya 5 juta. Kan begitu. Tatonya sampai di rumah Anda enggak sesuai dengan pesanan, Anda komplain dengan kodi, kata kodi yang enggak sah, saya tidak bisa nolong. Jadi maksudnya qada'an itu kalau diajukan ke mahkamah, mahkamah tertawa, ini kan enggak sah, kenapa kamu jalani, salahmu sendiri, kan begitu. Tapi kalau kita sudah beres, enggak ada masalah di hadapan Allah. Ini kali ini adalah sering fikih-fikih semacam ini, fikih yang dilupakan. Jadi fikih itu harus direnungi. Jadi ada yasihu qada'an la dayanatan, ada la yasihu qada'an wa la dayanatan. Dayanatan itu di akhirat nanti. Jadi itu. Contoh. Contohnya, habis sempat ya. Contoh. Tidak sah, tapi tidak dosa. Sama bai'ul mu'athah. Tidak sah, tapi tidak dosa. Selagi tidak ada transaksi, maka ini. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak dosa. Jual beli kotoran tidak sah, tapi tidak dosa. Sehingga karena tidak sah, seperti tidak terjadi transaksi, maka tidak ada khiyar majlis, tidak ada khiyar aib. Dan kalau punya masalah, tanggung sendiri. Karena Anda melakukan satu transaksi yang tidak sah. Ini adalah masalah-masalah yang harus kita perhatikan. Masalah menikah dengan orang di luar agama, kayak begitu hukumnya. Jadi biarpun sah, tapi tetap membawa dosa. Karena ada madharat, bahkan dosanya bisa sangat gede. Anaknya masuk Kristen, na'udzubillah. Allahu Akbar. Maka tidak usah, apa perlunya. Dan biasanya itu orang yang tidak sehat. Karena mikir apa yang dicari balik itu semuanya. Masa ibadah itu seharusnya, dan orang Kristen pun seperti itu seharusnya. Hei orang Kristen, jangan paksakan anak-anakmu menikah dengan orang Muslim. Karena menikah itu kan untuk bertemunya hati, keseragaman, keserasian. Lah kok dari awal-awal sudah berbeda? Ya kan unik, istri ke gereja, suami ke masjid, mau traweh, gak bisa ketemu, mau ngaji, gak bisa bareng, gak enak bener ya. Nah ini adalah musibah. Dan karena tidak pernah merenungi, maka itu biasanya gaya hidup, atau terpengaruh dengan fatwa-fatwa picisan, atau memang termakan dengan program misionaris. Ini ada program misionaris. Ada namanya seorang tokoh di Manado, namanya Muhammad. Bahkan ini adalah pakai Sayyid Muhammad Asgaf. Allah. Rupanya ceritanya itu adalah memang sudah diprogram oleh misionaris. Seorang wanita itu dinikahkan dengan seorang Sayyid. Sayyid yang kurang baik waktu itu ceritanya. Seorang Sayyid yang kurang baik. Setelah menikah, giliran hamil, dipaksa untuk cerai. Dan ini dijauhkan betul. Apapun itu nasib, kan, nasab tidak bisa pisah kan? Nasab tidak bisa pisah. Ini masuk Islam itu. Setelah itu bisa jauh, dilahirkan anak dikasih nama Muhammad dan gelar Asenggab. Ini saya dengar dari cerita dari guru dipanggil. Namanya apa? Muhammad Asenggab. Astagfirullah. Yang salah bukan Asenggab. Sayyid adalah harus dimuliakan. Tapi ini program mereka. Jadi begitu. Kalau sudah hamil, punya anak, bukan masalah. Cerai. Nanti gugat anak saya yang bawa. Dengan harapan kadang-kadang biar semoga mati itu suami. Dan banyak ini kejadian. Suaminya meninggal. Ya. Anaknya adalah dibawa oleh ibunya lalu masuk agama Nasrani. Ini yang dosa siapa? Bapaknya. Jadi musibah. Jadi kasus cerita Muhammad Asgaf itu sebagai contoh, bahkan mereka membidik dari contoh keluarga duriyah Nabi yang sangat mulia pun juga masuk dalam bidikan mereka, karena maksudnya ingin merusak. Jadi ada, kita ketemu seorang tokoh agama Nasrani di tangga kami, namanya Muhammad Romli. Saya kaget ngobrol di mobil, di bis. Muhammad Romli, Muslim. Nah, kepegangannya kok Alkitab. Setelah itu rupanya dia masih kuliah di Malang untuk memperdalam ilmunya. Muhammad Romli, ajib. Oh, begitulah. Jadi memang nama-nama seperti itu, kadang-kadang ada gitu. Bapak ibunya, bapaknya Muslim, ibunya Nasrani, belum sempat mendidik, mati duluan. Jadi jangan main-main ya urusan yang semacam ini. Kemudian masalah HP Al-Quran. Al-Quran itu memang harus dekat dengan kita, di telinga kita, dekat di mata kita. Sebisa mungkin kita membiasakan sekali dengan Al-Quran. Akan tapi ada juga adab kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita ada waktu-waktu untuk mendengar Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran begitu saja ditelantarkan. Termasuk cara meletakkan Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang membawa tulisan ayat Al-Quran ke dalam kamar mandi, hukumnya makruh. Bukan haram ya. Makruh ada nama Allah dan sebagainya. Makruh itu, kecuali nanti, nah, termasuk mengucapkan kalimat zikir di kamar mandi adalah makruh. Kecuali di saat, nah, kita buang air, itulah kita mengucapkan zikirnya adalah haram. Jadi kemakruhan ini akan berubah, akan hilang jika kita, misalnya, untuk menyelamatkan mushaf. Jadi kalau ada HP, ada kalimatnya Al-Arqan kok tiba-tiba bunyi di musola, ini adalah termasuk babnya makruh saja. Karena kita menjadikan sebab kalimat-kalimat mulia dikumandangkan di situ, tapi tidak seberat makruhnya kita yang melakukannya. Itu. Karena apa? Kurang memuliakan Al-Quran. Jadi kemakruhannya beda. Kalau kita berzikir membaca Al-Quran, kul wallahu ahad di hammam, di WC, maka itu adalah hukumnya makruh. Kalau waktu keluarnya sesuatu yang keluar, hukumnya haram. Maka kita memasukkan HP di rumah kita, di kamar, di rumah, di WC, kok kemudian bunyi, kita menjadikan sebab. Jadi makruhnya. Makruh tapi tidak seberat makruh yang tadi. Kenapa kemakruhan ini terjadi? Karena kita masuk bab orang yang tidak menghargai. Kenapa begitu? Karena Anda bisa mematikan untuk sementara masuk kamar mandi, kenapa tidak dimatikan? Ya, kalau sudah enggak bisa lain cerita. Misalnya Pak, mushaf itu kalau saya taruh di luar diinjek sama orang kafir, maka saya bawa ke kamar mandi. Nah, selagi masih kita bisa menyelamatkan ke tempat lain, tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Hukumnya adalah makruh, dan itu adalah namanya makruh, jangan dianggap sepele. Wah, cuman makruh saja. Jangan mengatakan cuman kepada sesuatu yang tidak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mana sebaiknya? Apakah perlu kita mengganti dan sebagainya? Mengganti dan tidak mengganti itu tinggal kehati-hatian kita. Kalau Anda memang senang dengan itu, Anda tidak ada masalah. Ada sebagian, ya tolonglah karena nanti ada kalimat ayat-ayat yang terputus ya, dan sebagainya. Tinggal kita seperti apa menjaganya. Menjaganya seperti apa? Kalau misalnya bismillah, bismillahir, ditutup. Kita tunggu dulu selesai, kalau sudah wakaf kita hentikan. Ini bisa tinggal kita, jadi keharaman ataupun nanti kemakruhan itu sifatnya aridi. Jadi pada dasarnya HP dikasih Al-Quran juga boleh, dikasih ayat-ayat Al-Quran juga boleh, tinggal nanti bagaimana kita menjaganya. Itu saja, jadi permasalahannya kita. Kalau orang rindu kepada menjaga Al-Quran, pasti hati-hati di kamar mandi dan sebagainya. Maka sehingga sebagian ulama kita melihat dari fatwa-fatwa yang ada di Kuwait dan sebagainya, dihimbau untuk tidak pakai itu semuanya. Tapi tidak langsung harga mati, tidak. Sebab ada syiar, ada nasyid, itu kadang-kadang orang senang mengingatkan. Tapi lebih kalau memang khawatir tidak bisa menjaga, maka ganti saja dengan titit atau apa gitu, bunyi-bunyi yang lainnya yang kiranya tidak menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lah, kalau diganti musik, lah ini ada tingkatannya, titit, lagu Al-Quran, musik. Nah, kalau musik lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Musiknya sendiri takut musik apa. Kalau musiknya, musik yang mengingatkan kita kepada sesuatu yang haram, jadi haram. Maka bagaimana dengan Al-Quran? Tentu lebih bagus Al-Quran untuk digunakannya. Ada memang fatwa di Indonesia beberapa waktu yang lalu, haram karena sering kita memutus waktu ayat belum selesai, mungkin bunyi di WC dan sebagainya, atau mungkin waktu berbunyi di saat-saat yang tidak pantas ya. Tinggal kita, kalau kita mau masuk WC dimatikan, kalau lagi tidur bunyikan, tidak masalah. Di kamar mandi enggak boleh, di rumah dinyalain, di kamar yang bagus, di kamar kita sendiri dinyalain, enggak ada masalah. Itu masalah itu. Kesimpulannya apa? Pada dasarnya tidak ada masalah. Kemakruhannya itu menjadi kita mengarah kepada merendahkan Al-Quran, bukan merendahkan. Kalau kita dengan sengaja merendahkan Al-Quran, haram. Jadi itu. Jadi membawa ayat-ayat, membawa zikir ke dalam kamar mandi bukan haram, tapi itu hanya makruh. Sama, ini babnya adalah makruh juga. Kemudian masalah menyusui. Sebab yang namanya saudara sesusuan itu syaratnya harus 2 tahun Hijriah. Di bawah 2 tahun Hijriah. Kalau sudah masuk lebih dari 2 tahun Hijriah, tidak akan bisa menjadi saudara sesusuan. Ya. Enggak ada. Kemudian yang kedua adalah harus 5 susuan. Khamsa radu'at. 5 susuan yuharrimna, yang bisa mengharamkan, bisa menjadikan ini saudara. Lah kalau kurang dari 5 susuan dia bukan saudara, boleh pernikahannya dilanjutkan. Tapi kalau sudah lebih dari 5 susuan dan waktu menyusui sama-sama di bawah berapa? 2 tahun, maka wajib dipisah, tidak ada tawar-menawar, karena ini syariat Nabi Muhammad. Insyaallah Allah bakal mengganti semuanya dengan yang lebih baik. Apa mana yang lebih bagus? Memperbanyak amal untuk mendapatkan pahala, atau kita melakukan amal tidak banyak tapi ikhlas? Ya, keikhlasan tentu lebih penting dong. Oh iya, maaf. 5 kali susuan adalah sekali anak itu disusui dan dia merasa puas, lalu kita lepas. 5 kali anak puas, kita lepas. Tapi kalau ngelepasnya ibu ini bukan karena puasnya dia, mohon maaf. Ada anak gigit ya, dilepas lagi. Itu belum dihitung. Lalu dikembalikan lagi. Kalau anak kaget noleh begini, balik lagi, itu belum dianggap, masih satu. Anak nyusu kadang-kadang lihat suara ter gitu ya, balik lagi, itu masih dianggap satu. Jadi maksudnya sekali susuan itu adalah yang mencukupi. Anak menyusui puas, pisah, baru itu satu. Lalu nyusui lagi, pisah, dua. Nyusui lagi, pisah, tiga. Kalau sudah 5, saudara sesusuan. Ini hati-hati. Dan saudara sesusuan ini bukan harus susunya langsung diambil dari seorang ibu, diperas dulu, diinumkan, sama. Makanya ada bank-bank susu, itu harus hati-hati, dicatat. Kita beli susu ASI. ASI kita beli, maka diminumkan oleh anak kita. Kok 5 kali? Nyama anak kita itu anak rotoan dari yang punya susu. Jadi, nah, Kalau tidak tahu lain, cuman kita harus hati-hati dalam hal yang demikian ini. Makanya ada undang-undang di negara-negara Islam, wajib bagi semua orang yang mendonorkan susunya untuk dicatat. Jadi pihak rumah sakit itu yang mencatat agar tahu nanti siapa yang membeli, agar ketahuan ini kalau ini anak rodo. Nah, ini kewajiban rumah sakit. Kalau rumah sakitnya tidak peduli ya kita tidak tahu sih, lain cerita. Ya, katanya lain cerita, enggak ada masalah yang demikian itu. Ini saja insyaallah. Kemudian malah masalah melakukan amal baik. Mana yang kita utamakan? Banyak amal baik kita atau secukupnya ala kadarnya tapi ikhlas? Tentu keikhlasan lebih penting dong. Bukan banyaknya, target saya harus begini, tapi tidak dibarengi dengan ketulusan hati. Cuman ikhlas itu apa? Nah, kalau orang bisa ikhlas sedikit, tentu bahasnya bisa ikhlas, karena ikhlas itu adalah pekerjaan hati. Kalau orang biasa beramal di saat sedikit, banyak pun tetap ikhlas. Bisa. Cuman permasalahannya, banyak itu biasanya bukan masalah ikhlas, tidak ikhlas. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Orang melakukan sholat banyak karena hawa nafsu, enggak bisa abadi. Rugi. Jadi ikhlas itu penting. Ruhnya amal adalah ikhlas. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, jika tidak ada ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Sebanyak apapun amal, maka lebih bagus adalah banyak berusaha untuk ikhlas. Dan ikhlas tidak ada yang tahu. Lakukan amal sebanyak-banyak, sebanyak-banyaknya, tapi ingat, di dalam beramal baik itu harus kita lihat kemampuan kita. Jangan sampai kita melakukan amal suka-suka. Ya Abdullah la takun kama Abdillah. Nabi Muhammad menyebutkan, wahai fulan, jangan kamu seperti si A. Kenapa? Dia rajin sholat sehari, besok enggak mau sholat lagi. Jadi kalau pengen beribadah itu gimana yang bisa istiqomah? Sedikit tapi istiqomah. Sebab istiqomah itu sesuai, sebab hawa nafsu itu harus ada tarwid. Tarwid itu harus dilatih. Jangan sampai hawa nafsu itu ikut-ikut dalam kita ibadah. Jadi kalau kita malam pertama sholat tahajud, tak tahunya ibu langsung sholat 50 rakaat karena ibu semangat. Allahu Akbar, tadi habis pengajian, saya harus meningkatkan ibadah, saya mau sholat 50 rakaat, ibu sholat 50 rakaat. Besok mau bangun setan bisik, bu mau kemana? Mau sholat. Ingat enggak kemarin waktu sholat 50 rakaat capek enggak? Iya capek, sudah tidur aja, kata setan. Tapi kalau disesuaikan dengan kemampuan, awal malam pertama sholat malam 2 rakaat dulu bu. Bahkan kadang-kadang harus pakai wudhu dulu, belum sholat wudhu, zikir Allah, Allah, Allah, Allah, 5 menit, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ketiduran. Yang kedua, sholat 2 rakaat, rutin terus, baru nanti 4 rakaat, kemudian sampai tambah witir menjadi 7 rakaat. Itu saja, enggak usah banyak-banyak setiap malam, sholat yang penting istiqomah, sebab sebaik-baik amal itu istiqomah. Kenapa? Kalau istiqomah itu hawa nafsu yang sudah dipangkas. Biasanya kalau sudah ingin memperbanyak ibadah ini, hawa nafsu yang ikut campur. Wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, menjaga iman kita semuanya. Khususnya di bulan-bulan seperti ini banyak fitnah. Fitnah Natalan, fitnah tahun baru, fitnah yang lainnya. Semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita membaca Fatihah yang pertama. Jika ada di antara yang hadir ini yang masih punya pekerjaan yang haram, semoga Allah menggantinya dengan yang halal, yang lebih banyak dan lebih penuh berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Jika ada di antara yang hadir ini masih urusan dengan riba dan bunga bank, semoga Allah membebaskan dia dari bunga bank dan hartanya semakin banyak dan penuh berkah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anda di antara yang hadir punya kebiasaan jelek di rumahnya atau dengan keluarganya, maka semoga Allah membimbingnya untuk menjadi suami yang mulia atau istri yang mulia di rumah tangganya, sehingga tidak zalim dan aniaya, bisa mendidik anak dengan cara yang baik, mencari nafkah yang halal yang bersih untuk anak-anaknya. Al-Fatihah. Jika ada di antara yang hadir ini merasa tersinggung oleh kalimat-kalimat yang kami sampaikan atau sakit hatinya, semoga Allah menghiburnya, memberikan segala kebahagiaan dan mengangkat derajatnya dan menjadikan keluarganya keluarga yang mulia, dan semoga sakit hatinya tidak menjadi dendam dan akan dihapus oleh Allah, dan semoga mengampuni Allah mengampuni kami yang berbicara. Al-Fatihah. Yang sudah hadir dan istiqomah semoga terus dijaga oleh Allah. Yang baru pertama kali menghadiri tempat ini semoga oleh Allah diberi keistiqomahan sampai nanti kita duduk seperti ini di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul Ladina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tutir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan dalam beramal baik, ketulusan dalam ibadah, ya Allah. Kami mohon semua yang berjuang di masjid ini, di majlis ini, di acara ini, mereka yang berjuang dengan pikiran, mereka yang berjuang dengan tenaga, mereka yang berjuang dengan hartanya, ya Allah, berikan kepada mereka segala kemuliaan, ya Allah, dan berkailah hidupnya, jadikan ini semua sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Sungguh kami tidak ingin satu orang pun yang berjuang di acara ini mereka tidak ikhlas, ya Allah. Kami tidak ingin, tidak ingin, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemuliaan di dalam rumah tangga kami, kemuliaan di masyarakat kami, kemuliaan di negeri ini, ya Allah, di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allah, ya Allah, yang menyaksikan hati kami, ya Allah, kotornya hati kami bersihkan, kedengkian jauhkan, dendam hilangkan, ya Allah, riya, ya Allah, singkirkan, ya Allah, ya Allah, jangan sampai kau siksa hati kami dengan kekotoran-kekotorannya, ya Allah. Ya Allah, yang sudah menghadiri tempat ini, ya Allah, mereka kumpul di tempat ini mengharap ridha-Mu, maka berikan kepada mereka keridhaan-Mu, ya Allah. Mereka mencari berkah-Mu, berikan kepada mereka berkah-Mu, ya Allah. Mereka mengharapkan rahmat-Mu, maka berikan kepada mereka rahmat-Mu, ya Allah. Dan semua yang ada di tempat ini punya hajat, di antara mereka ada yang punya hajat, ya Allah, punya hajat, yang lagi sakit, keluarganya sakit, berikan kesembuhan, ya Allah. Di antara yang hadir ada punya hajat, punya utang, ya Allah, mudahkan mereka membayar hutang mereka. Di antara yang hadir punya hajat, punya hajat, ya Allah, dia masih punya pekerjaan yang haram, ingin yang halal, gantilah dengan yang halal. Di antara yang datang ada yang punya dosa, maka hajat mereka pengampunan dari-Mu, ampuni mereka. Di antara yang datang, ya Allah, ada yang ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau muliakan, ya Allah, yang menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Di antara yang datang ada yang punya hajat ingin mempunyai keturunan, ya Allah, dengan kekuasaan-Mu berikan kepada mereka keturunan, anak yang soleh soleha yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Di antara yang hadir, ya Allah, ada orang yang tidak pernah menyesali dosa dan kesalahannya, maka ya Allah, berikan pada malam ini penyesalan dan rasa takut kepada-Mu, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami lalai. Di antara yang hadir adalah, ya Allah, orang-orang yang tidak baik dengan pasangannya, maka jadikan dia suami istri yang indah dalam cinta karena-Mu, ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, ya Allah. Hajat mereka banyak, Engkau lebih tahu, ya Allah. Kami tidak bisa sebut satu persatu, angin, tapi Engkau maha tahu, ya Allah. Maka berikan kepada mereka segala kemuliaan, hajat mereka kabulkan, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Di saat kami sakit, ya Allah, ya Allah, sembuhkan, panjangkan umur kami dan sembuhkan, ya Allah, dalam panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. kematian, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan ampuni kami, ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami, ampuni anak-anak kami dan santri kami, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Saat kau cabut nyawa kami kelak, kami mohon ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam solat kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau ridha pada kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman ya Allah. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة سورة الذين أنعم عليهم. Insyaallah pengajian yang akan datang kita sisipkan 20 menit baca kitab atau setengah jam membaca kitab, setengah